Siapa yang pernah kabur dari pacarnya? Kemana kalian? Kemana? Cari pacar lagi? Aduh kalian, oke main kenci. Disakitin mendingan ngapain? Mendingan ngapain kalau disakitin? Baiknya ku pergi.